Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kebersamaan kita pada hari ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu karunia yang besar. Marilah kita mencoba di waktu kita yang singkat ini untuk kembali kita lebih memperdalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengambil pelajaran-pelajaran penting nanti yang akan kita bahas di ayat kita ini. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana ketika kita paham, kita berusaha untuk mengaplikasikan, melaksanakan segala apa yang kita pahami itu dalam tindak nyata di dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai di pembahasan ayat ke-45 dari surat Ibrahim yang masih berisi tentang informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita betapa pentingnya kita kembali kepada syariat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang azab yang dia turunkan kepada orang-orang yang berlaku zalim dan kufur terhadapnya, dan kemudian menggambarkan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang bertindak kufur saat mereka berada di dalam neraka dengan permintaan akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul, tolong tangguhkan kami ya Allah, kami akan melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan. Di dalam ayat ke-45 menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah memberitahuan kita sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian kita. Di mana wasakantum fi masakinil ladzina zalamu, ya. Kamu itu tinggal di bumi, menjalani kehidupan tidak terlepas dari sejarah orang-orang yang terdahulu, ya. Yang bisa kamu jadikan sebagai pelajaran. Kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di bumi Indonesia di mana para pejuang kita dahulu, nenek dan kakek kita dahulu mengorbankan nyawa, harta mereka untuk membebaskan negeri ini dari cengkeraman penjajahan. Seharusnya ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa perjuangan mereka jangan kita sia-siakan. Bahwa apa yang mereka lakukan itu harus kita lakukan ke depan, walaupun tidak mesti sampai menumpahkan darah sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi semangatnya adalah semangat perjuangan, semangat mengorbankan yang kita miliki, itulah yang harus kita pelajari. Nah, di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita tinggal di bumi di mana pada masa dahulu kakek dan keturunan orang-orang terdahulu kita ada yang merupakan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimusnahkan oleh Allah. Ya. Ini harusnya menjadi pelajaran kepada kita agar jangan sampai terulang kembali pada masa kehidupan kita. Simaklah kehidupan pada masa dahulu yang terjadi di masa Fir'aun, di mana ada seorang anak manusia yang berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, dan kemudian akhirnya berakhir dengan keadaan tragis, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan pelajaran sehingga sampai saat sekarang ini kita bisa melihat. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata kepada kaumnya, saya tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun, ya. Kalau begitu tolong buat istana yang tinggi sehingga aku dapat melihat Tuhannya si Musa. Ini perkataan seorang Fir'aun yang akhir hidupnya berakhir dengan tragis. Kita juga pernah mendengar baik di dalam Al-Quran maupun berupa bukti-bukti yang nyata tentang bagaimana kisah tragis yang dialami oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka ingkar kepada Nabi Nuh, tidak mau menerima ajarannya, Allah hukum dengan banjir besar yang tidak ada duanya sehingga menenggelamkan seluruh kota beserta dengan segala isinya kecuali Nabi Nuh beserta dengan pengikutnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. faghazathumut tufan wa hum zalimun, mereka ditenggelamkan oleh angin puting beliung dan juga banjir bandang yang begitu sangat hebat, sedangkan mereka berada dalam keadaan zalim. Kita juga sudah diberitahukan dan informasikan oleh Al-Quran bagaimana kaum Iram yang begitu sangat hebat akan tetapi terkubur tanpa bisa ditemukan lagi sisa-sisa kejayaan mereka. Kalau kejayaan Fir'aun kita masih bisa melihatnya, peradaban yang tinggal, apakah itu piramid. Tetapi Iram yang begitu jauh lebih hebat daripada Fir'aun ternyata tidak berbekas sama sekali. Iram azatil imad lam yukhlaq misluha fil bilad. Ya, orang-orang kaum Iram yang begitu sangat hebat, yang mereka adalah manusia-manusia yang tercanggih, terhebat, yang tidak ditemukan di masa-masa sebelumnya, tetapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berbekas sama sekali. Begitu juga banyak yang lain lagi, penduduk yang memiliki bendungan terbesar, ya. Iya, kaum Saba, ya. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah, sudah ada tanda-tanda bagi mereka, akan tetapi fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni zawatay ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sadrin qalil. Tetapi ketika mereka ingkar kepada Allah, kami kirimkan air banjir yang jauh lebih tinggi daripada bendungan yang mereka buat. Bendungan Niagara itu bukan apa-apa dibanding bendungan yang dibuat oleh kaum Irak, kaum Saba pada saat itu. Tetapi Allah hancurkan dan hampir-hampir tidak berbekas sama sekali. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa sejarah itu mengajarkan kepada kita tentang kebaikan dan bagaimana cara kita menjauhi keburukan. Tergantung sekarang bagaimana kita memahaminya kembali. Yang jelas Allah sudah memberikan peringatan dan kehidupan kita selanjutnya tergantung bagaimana kita berusaha untuk meniru yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk yang hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Bersama kita sudah ada Ustaz Ardiansah, kami persilakan. Iya, memang sangat menarik ketika kita mengkaji ayat Al-Quran dan membaca kisah-kisah umat terdahulu, baik tentang kejayaan mereka, kehebatan pencapaian mereka dalam kebudayaan, dalam peradaban, bangunan dan sebagainya. Maka sebenarnya kita juga di Indonesia ini memiliki kaum-kaum yang begitu hebat pada masa lampau, seperti Majapahit, kemudian Sriwijaya, Mataram dan sebagainya, yang dahulu Singosari juga termasuk, yang dahulu memiliki kehebatan-kehebatan, dan salah satu keajaiban dunia itu adalah Candi Borobudur. Nah, ternyata mereka yang dahulu pernah menempati wilayah di Indonesia ini juga sudah punah dan habis. Hanya tinggal sisa-sisa bangunan yang dahulu mereka bangun. Artinya apa? Kisah-kisah yang terdapat di dalam ayat Al-Quran itu merupakan percikan daripada sekian banyak kisah-kisah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Jadi kalau kaum Iram dan kaum Ad, kaum Nuh, ya itu katakanlah mungkin terjadi di jazirah daerah Arab atau daerah sekitarnya, Syam dan sebagainya. Tapi kalau Majapahit, Singosari, Sriwijaya itu kan terjadi di daerah kita ini, di Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang pada masa lampau yang dicapai oleh umat-umat terdahulu itu juga tidak kalah hebatnya dengan apa yang kita capai pada saat sekarang ini. Katakanlah mungkin kita saat sekarang ini memiliki teknologi informasi yang sangat hebat, kecanggihan lewat telepon, HP, internet dan sebagainya. Tapi itu hanya dengan sedetik, ya. Ketika kejadian tsunami melanda Aceh, semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, ini menunjukkan betapa sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, itu tidak perlu Allah Subhanahu wa taala meletuskan gunung Merapi, kemudian membelah langit dan menaikkan air laut ke daratan, semuanya itu dalam satu waktu. Tidak, hanya satu hal saja yang dirubah Allah Subhanahu wa taala sunnahnya, maka terjadilah apa yang ia inginkan. Dan kemudian yang kita anggap selama ini peradaban yang begitu sangat amat sangat canggih, semuanya dapat punah dengan seketika. Ketika terjadinya tsunami di Aceh misalnya, pesawat yang ada di udara hendak mendarat di Belang Bintang tidak bisa, ya. Pesawat-pesawat telepon, HP dan sebagainya semuanya jadi rongsokan. Karena apa? Karena tidak ada sinyal untuk dapat dipergunakan. Jadi ini mengingatkan kita betul betapa sebenarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, dan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di negeri tempat kita tinggal ini sudah banyak juga pelajaran, ya, sudah banyak juga bukti-bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang perlu kita koreksi atau mungkin menjadi hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah hadis di antara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau turunkan musibah pada agama kami. Artinya, walaupun mungkin harta kita, anak dan keturunan kita, istri dan seluruh, bahkan mungkin jiwa raga kita ini hilang, mati, hangus, terbakar dan sebagainya, tapi jangan sampai akidah kita hilang, jangan sampai akidah kita bertukar atau kita menjadi orang yang murtad, na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kita sedihkan di beberapa daerah di negara kita ini, ketika mereka ditimpa musibah malah mereka tidak beribadah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mempercayai adanya kekuatan-kekuatan yang lain, yang kalau diberikan sesajen, kalau diberikan semacam jampi-jampi, atau kalau diberikan ini dan itu dari perbuatan syirik, maka itu tidak akan terjadi. Ini adalah musibah di atas musibah yang lebih besar. Meletusnya Gunung Merapi adalah musibah besar, tapi musibah yang jauh lebih besar daripada itu adalah kesyirikan. Ya, ada yang beranggapan bahwa itu terjadi karena selama ini Merapi tidak diberikan sesajen. Ini adalah musibah yang lebih besar. Ya, terjadinya di Bromo karena ada orang-orang Bromo yang melakukan ritual-ritual yang selama ini sudah ditinggalkan. Ini adalah musibah di atas musibah sebenarnya. Oleh karena itu, marilah ketika musibah itu menimpa diri kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan beserta Allah, bersama Allah. Ketika itulah kita kuat, ketika itulah kita jaya, ketika itulah kita tentram, ketika itulah kita damai, dan ketika itulah kita dapat berserah diri secara totalitas. Jadi tidak ada embah apapun yang dapat menguasai alam semesta ini, dan tidak ada kekuatan makhluk apapun yang dapat mempengaruhi alam semesta ini, dan hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan dan maha mengatur dan maha mengetahui serta maha berkuasa atas segala makhluknya. Jadi esakanlah Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Allah tempat kita bergantung dan bukan kepada yang lainnya. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Bagus sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi. Pada kesimpulannya adalah kita seharusnya banyak belajar dari sejarah. Sudah cukup bukti bagaimana keberhasilan para pendahulu kita ketika mereka tampil sebagai orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan keimanan yang kuat, dan itu sudah cukup menjadi bukti kepada kita sehingga memudahkan bagi kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita ini dengan contoh yang sudah pernah mereka lakukan dan bagaimana kita mengembangkan kebaikan. Pada saat kita merasa bingung, kembalilah kepada bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita keimanan yang kokoh mampu membuat kita bertahan di dalam kehidupan ini. Bagaimana semangat ajaran agama itu memerintahkan kita untuk tampil menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga akhirnya kita mampu mengembangkan peradaban dan kebudayaan kita. Dan sudah cukup bagi kita bagaimana kehancuran orang-orang terdahulu yang tidak perlu lagi kita ulangi saat sekarang ini. Bagaimana tindakan-tindakan syirik itu tidak pernah dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, tidak pernah dilakukan oleh para nabi, dan itu sudah cukup memberikan bukti bagi kita untuk meninggalkan segala ritual-ritual atau sikap dan tingkah laku yang memang tidak pernah dilakukan oleh para ulama dan salafus salih kita terdahulu. Sangat mudah sebenarnya kehidupan ini, kalau kita mau meniru kebaikan, maka hasil kebaikan yang akan kita peroleh. Akan tetapi pada saat kita menetapkan pilihan untuk melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka yang terjadi adalah kehancuran kehidupan kita yang pasti, dan juga bagaimana kita akan sampai kepada penyesalan